بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وأما التكييف. Adapun takyif, yaitu penyebutan kaifiyah atau tata cara bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan sifat dzatiyah, fi'liyah maupun berkaitan dengan sifat dzatiyah, khabariyah maupun fi'liyah. Zatiyah, khabariyah maupun sifat fi'liyah. Takyif adalah satu dari dua hal yang mahzur, yang dilarang bagi kita ahlu sunnah wal jamaah muslim, ahlu sunnah wal jamaah, untuk melakukan atau menerapkannya ketika kita, selagi kita menetapkan sifat-sifat Allah. Jadi selagi kita menetapkan sifat-sifat Allah yang mulia, kita dilarang untuk melakukan tamthil atau tasbih dan melakukan takyif, menyerupakan. Ya, jadi tamthil dan takyif ini dua-duanya ada sisi tasbih, penyerupaan. Ya. Adapun tamthil yaitu tasbih, menyerupakan, meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah itu serupa dengan sifat-sifat makhluk. Adapun takyif yaitu meyakini tata cara sifat Allah Subhanahu wa taala begini dan begini. Ya. Ada yang bawa terjemahan atau tidak? Saya koreksi. Bisa dibaca terjemahannya. Takyif adalah, takyif ialah keyakinan seseorang bahwa sifat Allah demikian dan demikian, atau begini dan begitu, bisa divisualisasikan. Keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang batil. Bisa divisualisasikan gitu. Visualkan. Divisualkan. Baik, ahsan, jazakallah khair. Wa amma takyif, adapun takyif fahuwa, maka itu adalah an ya'taqidal muthbitu, yaitu musbit ahlu sunnah wal jamaah, ya, orang yang mengisbatkan, menetapkan bahwasanya begini loh tata cara sifat-sifat Allah, ya, begini loh wajah Allah, begini loh nuzulnya atau turunnya Allah, ya, begitu. Kemudian lafal min ghairi an yuqayyidaha bimumathil. Bagaimana mensyarah kalimat min ghairi an yuqayyidaha bimumathil? Kalau untuk al-muthbit, i'tiqadul muthbit anna kayfiyata sifatillahi azza wa jalla kadha wa kadha, itu sudah jelas. Cuma di sini ada kalimat yang iskal, yaitu min ghairi ay yuqayyidaha bimumatsil. Coba ana mau lihat dulu sebentar. Taib, ana afwan belum sempat murojaah karena ana semalam pun dari Kalibata dan baru sampai rumah jam 12-an, jadi belum sempat. Ya, yeah. Di sini dalam kitab Al-Mujalla syarah terhadap Al-Qa'id Al-Muthla, at-takyif itu an yahkiya kayfiyata asy-syai'i sawa'an kanat mutlaqah aw muqayyadah bi syabihin. Takyif adalah menghikayatkan tata cara sesuatu, baik itu secara mutlak maupun dikaitkan dengan yang diserupakan. Ya. Nah, kalau misalnya menghikayatkan tata cara sesuatu yang mutlak, misalnya ishtaraitu sayyaratan sifataha kadza wa kadza walakinahu la yadhkuru mathilan laha. Misal antum bilang saya mau beli mobil dengan spek begini begini begini tanpa menyebutkan yang mirip dengan itu. Faham enggak di sini? Saya mau mobil dengan spek atau dengan sifat warna putih, putih telur, kemudian memiliki seat yang luas dan seterusnya disebutkan, dan enggak menyebutkan itu tuh, enggak menyebutkan kayak mobil itu, enggak menyebutkan itu. Jadi menyebutkan sifat atau tata cara sesuatu tanpa menyebutkan mathil terhadap apa yang dia sifati itu. Beda dengan, dan itu yang dimaksud di sini, min ghairi ay yuqayyidaha bi mumatsilin. Jadi mengatakan Allah taala turun tuh begini caranya. Tanpa menyebutkan keserupaan dengan lainnya. Atau bisa juga takif dengan muqayyadah bisyabih. Ya. Misal antum melihat mobil di parkiran, kemudian antum bilang, ana punya mobil yang seperti ini. Ya. Di rumah ana ada mobil kayak mobil ini. Ini berarti menyerupakan, iya, tapi ini menghikayatkan tata cara atau sifat mobil ini seperti sifatnya itu, kaifiahnya. Anda punya mobil warna merah begini, merah marun, dan kacanya super gelap kayak mobil ini gitu. Paham gak sini? Kalau misalnya mentakif sifat-sifat Allah dengan menyebutkan kemiripan dengan suatu mumathil, maka ini sudah terlalu jelas keburukannya. Misalnya seseorang, Allah Ta'ala turun ke langit bumi, ke langit dunia, afwan, ke langit dunia seperti ini, kemudian dilakukan tata caranya kayak gini nih. Nah, ini berarti namanya mentakyid dengan mumathil atau semisal itu. Paham gak di sini? Itu takyif bukan namanya. Takyif, dan sangat tasbihnya sangat kental karena langsung disebut musyabbah bihnya dan seterusnya. Nah, kalau dalam definisi ini menyebutkan atau menetapkan atau mengiktikadkan, cukup iktikad saja, cukup yang meyakini saja itu sudah takyif. Meyakini tata cara sifat-sifat Allah begini begini begini, disebutkan tata caranya tapi tanpa mengkaitkan dengan suatu mithal. Paham? Allah turun ke langit dunia begini begini loh caranya. Nah, ini takyif bukan? Takyif. Kalau bilang Allah Ta'ala turun ke langit bumi itu kayak gini gini gini, kayak gini gini, terus dia memperagakan. Ini takyif bukan? Mana yang lebih buruk? Yang terakhir ini yang lebih buruk. Nah, Syekh Utsaimin menyebutkan min ghairi ay yuqayyidaha bi mumatsilin di sini menunjukkan tanpa dipraktekkan atau disebutkan mumatsilnya itu, tanpa diperhatikan, disebutkan mumatsilnya saja sudah disebut takyif, apalagi kalau disebutkan juga atau dipraktikkan, maka lebih buruk lagi gitu ya. Begitu maksudnya. Taib. Istamir. Amma sam'u fa minhu qawluhu ta'ala wa la yuhituna bihi 'ilma wa qawluhu wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wa min al-ma'lumi annahu la 'ilma lana bi kayfiyati sifati rabbina, li'annahu ta'ala akhbarana 'anha wa lam yukhbirna 'an kayfiyatiha. Fayakunu takyifina fayakunu fayakunu marfu'. fayakunu takyifuna qafwan lima laisa lana bihi ilm wa qawlan bima la yumkinuna al ihatata bih. Wa hadha i'tiqadun batilun. Ini adalah keyakinan yang batil. Jadi cukup meyakini saja itu sudah batil, apalagi kalau dia menghikayatkan, menceritakannya, ya, dengan dalil akli-nakli. Amma sama' dalil nakli faminhu qawluhu ta'ala wa la yuhituna bihi ilma. Siapa yang lebih tahu tentang Allah daripada dirinya? Ya, manusia mereka tidak mengilmui tentang Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sebatas apa yang ternaskan dalam wahyu. Maka barang siapa yang melampaui itu, maka mereka telah, ya sok tahulah, minimal disebut sok tahulah. Wa qawluhu wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, ay wa la tattabi' ma laysa laka bihi ilm. Itu arti dari qafa yaqfu ittaba'a yattabi'u. Jangan kamu turuti apa yang kamu tuh enggak punya ilmu dengannya. Ini kaidah penting, bukan hanya dalam masalah ilmiah, dalam masalah khabar pun begitu. Dalam masalah khabar, kamu tidak mengetahui validitas khabar tersebut, maka jangan ikuti. Ya. Satu hal yang memang kamu tidak ilmui itu, maka jangan kamu turuti. Bisa turuti untuk jangan kamu amalkan isinya, atau turuti bisikan-bisikan dari syaitan agar kamu berbicara tentang itu. Kamu tuh enggak tahu tentang itu, maka jangan bicara, gitu loh. La taqfu, la tattabi', jangan kamu turuti sesuatu yang kamu sendiri tuh enggak ngerti, gitu loh. Ya. Pengajian-pengajian yang sebenarnya kamu tuh enggak ngerti ini benar atau salah. Ya, ada syubhatnya. Kemudian kok orang-orangnya eksklusif, aneh, kok enggak terbuka, kok harus baiat pada imamnya, kok harus minum kobokan guru, ya. Nah, ini kan ada apa ini dengan ini semua? Kok berlebih-lebihan, ya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, dan sampai fu'ad. Fuad itu apa? Berarti jantung, yang apa yang ada di hati kita. Ini menunjukkan bahwasanya cukup i'tiqad, meyakini tentang takyif, kaifiyah sifat Allah tanpa hujah, tanpa dalil, itu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu juga akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya Syekh Utsaimin di sini takyif itu beliau mendefinisikan dengan an ya'taqidah, bukan an yaqula atau an yahkiya, bukan, tapi an ya'taqidah, yaitu seseorang cukup meyakini saja tanpa ngomong itu sudah termasuk kebatilan. Gitu ya. Orang yang enggak ngomong, enggak bilang, "Oh, itu sifat Allah kayak gini-gini ya." Enggak ngomong gitu. Dia cukup meyakini, "Oh, turunnya Allah begini, begini, begini." Kita tidak boleh membayangkan, menggambarkan, karena memang tidak digambarkan, tidak dibayangkan, tidak dibicarakan oleh salaf begini, begini, begini. Yang penting khalas, turun ke langit dunia. Udah, makna itu aja. Biarkan aja itu makna. Gak usah dibayang-bayangkan, apalagi kok sampai dihikayatkan ke umat. Turunnya Allah kayak gini-gini, kita bukan seorang musyabbihah. Kita bukan golongan musyabbihah atau mujassimah, ya. Taib, istamir amal aql. Wa amal aqlu fa li anna syai'a la tu'rafu kayfiyatu sifatihi illa ba'da al-ilmi bi kayfiyati dhatihi aw al-ilmi bi nadhilihi al-musawilah aw bil khabri aw bil khabri as-sadiq bil khabari as-sadiq bil khabar aw bil khabari as-sadiq. Nanti antum ditulisin itu apa, Syekh? Bil khabar pakai ra apa pakai zai? Nanti bil khubzi lagi. Hah? Bil khabari aw bil khabari as-sadiqi an wa kullu hadhihi turuqi muntafiyatun fi kayfiyati sifatillahi 'azza wa jalla fa wajaba butlanu takyifiha. Masyaallah. Ini luar biasa kalimatnya. Wa ammal aql, adapun dalil aql akan kebatilan penyerupaan Allah dan penyebutan tata cara sifat-sifat Allah Ta'ala walaupun sekadar i'tiqad ini secara akli, bali anna syai'a la tu'rafu kayfiyatu sifatihi illa ba'dal ilmi bi kayfiyati dhatihi aw al ilmi bi nadhirihi al musawi lahu aw al aw bil khabari as sadiqi anhu. Masyaallah, hafalkan ini. Suatu hal, karena suatu hal la tu'rafu, tidak diketahui kayfiyata sifatihi, tata cara karakternya tidak diketahui bagaimana karakternya, illa kecuali dengan berapa cara, pasti dengan ini atau ini dengan atau dengan ini, ba'dal ilmi, setelah mengetahui bi kayfiyati dzatihi, kayfiyah dzat, kayfiyah dzat, tata cara zatnya. Antum pernah melihat Allah Azza wa Jalla? Belum pernah. Berarti antum tidak mengilmui bagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak pernah melihatnya. Ya kan? Enggak mengetahui bagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bagaimana tata cara sifat-sifat Allah? Hah? Antum tahu bagaimana wajah Allah? Enggak tahu. Kenapa? Karena antum tidak mempunyai ilmu tentang zat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Tapi antum tahu ada? Ada. Mengetahui adanya wajah Allah tidak melazimkan pasti tahu tata cara bagaimana wajahnya Allah. Ya tidak. Ya. Enggak melazimkan. Dan antum tidak tahu bagaimana. Kenapa? Karena tidak pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Sekarang kalau misalnya antum dapat kabar, misal walillahil matsalul a'la, di Keranggan ada seorang yang wajahnya putih sekali. Itu si namanya si Ahmad, ya. Tapi dia enggak pernah sholat di masjid sini, dia sholat di musala lain, di masjid lain. Kemudian antum bisa enggak antum mengetahui seberapa kadar putih yang disebutkan oleh pencerita tadi? Enggak tahu. Putihnya putih kayak gimana? Apakah putih kemerah-merahan atau putih putih sampai kelihatan kalau dia minum kemudian kelihatan airnya, atau putih apa nih? Atau kalau lagi dia ingusan kemudian ingusnya kelihatan dari luar atau gimana? Ya kan? Kemudian antum tiba-tiba menetapkan, oh putihnya itu kayak gini, putihnya itu ketika dia senyum giginya kelihatan kuning, saking putih kulitnya lebih putih dari giginya. Antum ditanya, tahu dari mana antum? Enggak, aneh, cuma membayangkan aja. So tahu antum berarti, ketemu aja belum pernah, gitu kan? Nah, ketemu aja antum belum pernah, antum kok menghikatkan seperti itu, mentakyif sesuatu yang antum tidak mengetahuinya. Antum cuma tahu keberadaan orang itu, tapi belum pernah ketemu. Eh, antum kemudian hikayatkan orangnya seperti ini, seperti ini. Ini namanya sok tahu. Dan kemudian pas antum ngeliat orangnya, oh ternyata enggak gitu. Pas dia senyum, ternyata enggak seperti yang ada di deskripsi kan. Ternyata enggak punya gigi misalnya, ya. Ternyata lebih dari apa yang ana ini, ya. Gitu. Jadi sesuatu tidak bisa kita ketahui tata cara sifatnya kecuali setelah mengetahui zatnya, lihat zatnya baru tahu beberapa sifatnya. Awil ilmi binadhirihi almusawi lahu, atau mengilmui mengetahui dengan yang semisal dia, yang sama dengan dia. Misal, di Keranggan ini ada tetangga baru. Dia itu putih kulitnya, kayak itu tuh, kayak anu siapa namanya? Hah? Mbojo. Pak kayak Mas, kayak Pak Pujo misalnya. P. Pujo, iya, kayak Pak Pujo. Di Keranggan ada tetangga baru, masya Allah, jemaah baru, kulitnya putih kayak Pak Pujo itu. Nah, ketika antum dikhabarkan itu, maka antum memiliki al-ilm binadhirihi al-musawilahu. Ingat? Oh, kayak beliau, berarti antum mungkin bisa mengkaitkan, kita punya tetangga baru, putihnya tuh kayak gini. Karena antum udah ada gambaran putihnya seberapa. Putihnya Pak Pujo, putih di apa? Antum putih apa, Pak? putih langit tapi agak mendungan dikit, nah gitu ya. Atau dengan metode ketiga bil khabari shadiqi anhu, dengan kabar yang terpercaya tentang itu. Taib. Sekarang disebutkan Syekh Utsaimin, wa kullu hadhihi turuqi muntafiyatun, semua jalur ini baik ilm bi kayfiyati dzat, ilm bi nadhiri dzat al musawilah, ilm atau al khabar as-shadiqi anhu, semuanya ini tidak ada ternafikan dalam masalah kaifiyah sifatillah azza wa jalla, tata cara sifat-sifat Allah. Fa wajaba butlanu takyifiha, maka pastilah batil takyif tersebut. Karena di hadis di Al-Qur'an al-khabar as-shadiq, iya, Al-Qur'an sunnah khabar yang terpercaya, betul. Tapi tidak disebutkan wajah Allah kayak bini-bini, enggak disebutkan, ya enggak? Enggak disebutkan. Maka enggak boleh ngomong. Kemudian antum juga yang kedua, antum enggak mengetahui nazirnya Allah, dan memang tidak ada nazir. Laisa kamitslihi syai'. Hal ta'lamu lahu samia? Kemudian al-ilm bi kayfiyati dzat. Antum enggak tahu, enggak pernah ketemu kok sama Allah, belum pernah, ya. Maka enggak tahu, enggak boleh ngomongin tentang Allah sesuatu yang kita tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Tidak mungkin ada yang serupa dengannya, dan tidak memiliki pegangan khabar yang terpercaya tentangnya. Baik, istamir. Wa aidan fa innana naqul ayyu kayfiyatin taqdiruha li sifatillahi ta'ala. Tuqaddiruha. Ayyu kayfiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala. Inna ayya kayfiyatin tuqaddiruha fi dhihnika falillahi a'zam. Fallahu a'zam wa ajallu min dhalik. Wa ayyu kayfiyatin tuqaddiruha li wa ayya ya'taf dia, jadi kembali ke inna. Wa ayya kayfiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala fa innaka satakunu kadiban fiha. لأنه لا علم لك بذلك. لا علم لك بذلك. لأنه لا علم لنا بذلك. لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان. طيب. أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. طيب أحسنت. وأيضا فإننا نقول, kita juga bilang, ayu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala, tata cara mana yang kamu gunakan, yang kamu, ya bagaimana coba ya, untuk sifat-sifat Allah yang ada di benakmu itu. Inna ayya kaifiyatin tuqaddiruha fi dhihnika fallahu a'zam wa ajal min dhalika. Bagaimanapun kamu mengkadarkan Allah ta'ala di benakmu tentang sifat-sifat Allah begini begitu, maka Allah Ta'ala lebih agung dan lebih mulia dari sekedar yang kamu bayangkan. Wa ayya kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala, bagaimanapun sifat-sifat Allah Ta'ala yang engkau kadarkan di lisanmu, fa innaka satakunu kadhiban fiha, maka itu adalah akan menjadi antum akan menjadi orang yang berdusta dengan mengucapkannya. Li'annahu la 'ilma laka bidzalik, karena antum enggak tahu, ya enggak ada ilmu tentang itu, baik dari kaifiyah telah melihat Allah atau memiliki pengetahuan tentang apa yang serupa dengan Allah, dan Allah tidak serupa dengan apapun, dan tidak ada ilmu tentang khabar yang shadiq tentang tersebut. Wa hina idzin, oleh karena itu yajibu al-kaffu 'anit takyif, wajib untuk stop mentakyif, berhenti bicara tentang bagaimana Allah Ta'ala, bagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala, bagaimana mata Allah Ta'ala, bagaimana tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana nuzul atau perbuatan turunnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, dan bagaimana Allah Ta'ala menggenggam langit dan bumi, tidak perlu diomongin bagaimana caranya. Cukup imani takdiran bil bil janan, dengan mengkadarkan bagaimana dengan janan, yaitu mengkadarkan, mengukur-ukur dengan hati menjadi i'tiqad, atau takriran bil lisan, atau mengungkapkan, menegaskan dengan lisan tentang kaifiah tersebut. Allah Ta'ala begini begini begini loh, wajahnya begini begini begini loh, takriran bil lisan. Atau tahriran bil banan, atau mentahrir, menulis dengan telunjuk, dengan jari. Ya. Begitu. Baik di sini dan di sini tulisan. Ya. Khalas, cukup wajah Allah, kita tetapkan wajah Allah. Ya. Taib, istamir. Walihada lamma su'ila Malikun rahimahullahu an qawlihi ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? At-turuqu rahimahullahu bi ra'sihi hatta 'alahu, hatta 'alahu rahdai. Rahdau. Hatta 'alahu rahdau. Al-irq. Tsumma qala al-irq. Al-irq. Hatta 'alahu rahdau. Al-irq. Tsumma qala al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was-su'alu 'anhu bid'ah. Wa ruwiya 'an shaykhihi Rabi'ah aidan al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Wa qad masha ahlul 'ilmi ba'dahuma 'ala hadzal mizan. Wa idza kana al kaifu ghairu ma'qulin walam yarid bihi syar'un faqad intafa 'anhu dalilanil aqli wa syar'i fa wajaba al kafu 'anhu. Fal hadharul hadhar min at-takyifi aw muhawalatihi fa innaka in fa'alta waqa'ta fi mafawiz fi mafawiza la tastati'ul khalas minha. Antum setelah dari Mekah kok banyak salah baca bahasa Arabnya? Antum belajar bahasa apa di sana? Ayo. Terus. Wa in alqahu syaitanu fi qalbika fa'lam annahu min nazaghatihi. Fa'lam annahu min nazaghatihi. Falji'u ila rabbika fa innahu falja' ila rabbika fa innahu ma'azuka waf'al ma amaraka bihi fa innahu tabibuka. Qala Allah Ta'ala wa inna yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'idh billah innahu huwas samiul alim. Baik, ahsan, jazakallahu khairan. Masya Allah. Walihada lama su'ila, ketika ditanya Imam Malik rahimahullah ta'ala tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman ala al-arsh istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas arsh, Kemudian ada bertanya kaifa istawa, bagaimana? Ini berarti bertanya tentang kaifiyah. Maka atraka rahimahullah bi ra'sihi, beliau ya terheran-heran dan mengetuk kepalanya hatta 'alahu rahdha, sampai ya apa berkeringat ya. Kemudian beliau berkata al-istiwa ghair majhul, istiwa ghair majhul sama dengan al-istiwa ma'lum. Makna istiwa ma'lum. Makna istiwa, makna dari istiwa terketahui, yaitu ala wartafa'a. Jadi yang ghairu majhul, yaitu yang ma'lum adalah maknanya. Ya, secara bahasa orang tahu. Ya. Walkaifu ghairu ma'kul. Adapun tata caranya bagaimana itu, ghairu ma'kul, tidak masuk akal. Tidak bisa dinalarkan. Kenapa? Karena yang sedang kita bicarakan ini bukan makhluk, melainkan khaliq untuk makhluk ini. Sehingga tidak sembarangan kita bicara, dan kita belum pernah bertemu dengannya. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani istiwa tersebut wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang istiwa, maksudnya tentang apa? Anil kaifi. Wassu'alu anil kaifi bid'ah. Bukan bertanya tentang makna istiwa. Enggak, bertanya tentang makna istiwa bukan bid'ah. Bertanya tentang makna dari sifat-sifat Allah bukan bid'ah. Itu talabul ilm. Karena makna dari semua sifat Allah majhul atau ghair majhul? Ghairu majhul. Semuanya bisa diketahui dengan belajar. Tanpa harus melihat. Ya? Dan memang tidak akan bisa melihat di dunia ini. Tetapi kalau bertanya tentang kaifiyah, itu pertanyaan yang sia-sia. Kenapa? Kita tidak punya ilmu tentang zat tersebut, zat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya, tidak mengetahui adanya yang semi serupa dengan Allah, dan juga kita tidak punya khabar yang shadiq yang menghikayatkan bagaimana sifat-sifat Allah bertata cara. Makanya dilarang bertanya di sini, dilarang bertanya tentang al-kaif, bukan dilarang bertanya tentang makna istiwa. وروي عن شيخه ربيعه diriwayatkan dari syekhnya itu Rabi'ah, al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul, sama yang tadi ya. Wa qad masha ahli al-ilmi ba'dahuma 'ala hadha al-mizan, para ulama berjalan setelah mereka berdua yaitu Imam Malik dan Imam Rabi'ah 'ala hadha al-mizan, dengan barometer ini, dengan kaidah ini mereka berjalan. Wa idza kana al-kayfu ghairu ma'qulin, kalau misalnya tata cara itu tidak masuk nalar, wa lam yarid bihi syar'u, dan tidak terwiridkan dalam syara', dalam an-nas, dalam Al-Qur'an sunnah, faqad intafa 'anhu dalilan, maka telah ternihilkan dua dalil dari hal tersebut, yaitu aqli tidak masuk, syar'i tidak ada. Maka kalau sudah akal tidak masuk dan syara' tidak ada padanya tentang kaifiyahnya, fa wajibal kafu anhu, maka wajib untuk stop, berhenti dari melakukan hal seperti itu, yaitu mentakif Rabb kita azza wa jalla atau sifat-sifatnya. Fal hadarul hadar, waspadalah, waspadalah, itu artinya al hadarul hadar. Ya, waspadalah, waspadalah minat takif, dari perbuatan mentakif sifat Allah Subhanahu wa taala, au muhawalatihi, atau berusaha untuk mentakif. Fa innaka in fa'alta waqa'ta fi mafawiza, kalau misalnya kamu melakukan itu maka kamu terjatuh di keterpedayaan. La tastati'ul khalas minha, kamu tidak bisa keluar darinya, keluar dari jaring keterpedayaan itu. Keterpedayaan mentakif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa in alqahu syaitanu fi qalbika, kalau misalnya syaitan alqahu syaitan apa ini? Melempar kepada dirinya, di kalbunya, yaitu melempar syubhat atau pemikiran, fa'lam annahu min nazaghatihi, itu adalah dari godaannya, bisikannya. Falja ila rabbika, maka hendaklah ya kamu bernaung ke Rabbmu. Apa lajail jauh? Ya, itu kan? Bernaung kepada Rabbmu, kembali kepada Rabbmu, fa innahu ma'azuka, maka sesungguhnya Rabbmu lah, padanya lah kamu berlindung. Itu lebih enaknya ngomong kita ma'azuka, innahu ma'azuka, yaitu Allah lah zat yang melindungimu. Itu kalau diterjemahan yang lebih bagus. Kadang-kadang dengan terjemahan Allah lah tempat kita berlindung, itu terjemahan yang enggak sukses ya. Walaupun itu terjemahan sesuai dengan harfiah dari ma'az. Iya atau tidak? Antum gini, kalau antum terjemah, sesungguhnya Allah tempat berlindung kita. Gimana? Gimana para masyaikh? Hah? Betul enggak tuh terjemahan? Allah tempat berlindung kita. Hah? Apakah Allah adalah tempat? Atau gimana? Agak-agak ini, agak terjemahan yang agak rancu. Maka kalau terjemahan Allah atau Allah ma'adzuna misalnya, maka kita terjemahkan kita hanya berlindung kepada Allah. Udah gitu aja. Jangan Allah tempat berlindung kita. Itu rancu kalimat itu. Ya. Oke, tempat maksudnya apa tempat di sini? Ya. Wallahu a'lam. Tapi mungkin yang berkata seperti itu tidak bermaksud Allah Subhanahu wa taala bertempat membutuhkan tempat gitu, enggak maksud itu, enggak. Ya, itu cuman koreksian terhadap penerjemahan yang takutnya menjadi rancu atau memang sudah rancu. Waf'al ma amaraka bihi, dan if'al, lakukanlah apa yang Allah taala perintahkan kepadamu. Yaitu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Enggak usah ngomong kalau enggak tahu, dan memang enggak tahu. Ya, fa innahu tabibuka. Di sini Syekh Utsaimin mensifati Allah dengan sifat ya tibbiyah, yaitu kedokteran. Hah? Gimana di sini? Sifat ini. Sifat at-tib. Sifat at-tib ini ada juga dalam hadis. Ya. Ada juga dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan itu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Allahu at-tabib." Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ya. Bahkan Imam Al-Baihaqi, Ibnu Al-Arabi dan juga Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya at-tabib itu diantara nama-nama Allah. Ya, walaupun lebih banyak ulama tidak mengatakan at-tabib adalah nama-nama Allah. Ijtihad. Ya. Sesungguhnya Allah lah tabibuka, yaitu yang menyembuhkanmu, yang merawatmu, ya gitu. Qala Allah taala, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah." Maka kalau misalnya ada bisikan dari syaitan tentang takif, maka ista'idz billah, innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya Allah taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, masyaallah. Kita tinggal al-qa'idah as-sabi'ah. Setelah itu kita khatam. Khatam setengah buku maksudnya. Masih panjang perjalanan kita. Ya, mau dilanjutkan qa'idah sabi'ah atau mau selesai kemudian syarah kasfi subhat. Pilihan ada pada hati-hati antum. Gimana ya masyayikh? Gimana para masyayikh sekalian? Mau habisin qa'idah sabi'ah atau kuf? Selesai kemudian syarah kasfi subhat bagi yang ingin. Ayo, voting. Kan 2019 katanya mau ganti kitab. Ayo. Gimana? Gimana Syekh Qori? Menurut antum gimana? Enggak bisa dibilang ke jumhur. Jumhur sendiri diam mereka. Mereka mengamalkan la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Gimana Qori? Syekh Qori gimana? Menurut antum? Lanjut? Menurut antum lanjut? Menurut antum? Baik. Menurut Syekh Reksi? Antum ada acara di luar? Mau lanjut atau Ya, ini mau lanjut sabi'ah atau gimana? Diserahkan ke umat? InsyaAllah. Pak Anwar gimana Pak Anwar? Menurut Pak Anwar? Diserahkan ke Ana? Ana serahkan ke umat? Ini lempar-lempar nih. Taib di cepat, agak cepat ya. Taib, fadal. Istamir, Al-Qua'idah sabi'ah. Baik. Bagi ikhwan yang mungkin ada kegiatan di luar, enggak masalah untuk izin, enggak masalah ya. Feel free ya, nyantai aja. Tayyib, al-qa'idah as-sabi'ah sifatullah ta'ala tauqifiyah. Sifat-sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dia atau sifat-sifat tersebut afwan bersifat tauqifiyah. La majala lil aqli fiha, tidak ada celah untuk akal berkerumun di pemahaman tentang sifat-sifat tersebut kecuali sekadar memahami makna saja. Taib istamir. Fala nusbitu lillahi ta'ala min as-sifati illa ma dalla al-kitab was-sunnah 'ala thubutihi. Sebentar. Cantum. Tadi gimana? Fala tusbit lillah atau gimana? Fala nusbitu lillahi. Fala tusbitu lillah, maka kamu tidak menetapkan untuk Allah. Tusbitu. Nu, oh di situ dengan nun. Nah, di ana dengan ta. Fala tusbitu. Ya. Yeah. Bisa kalau antum ya, fala nusbitu sahih. Fala nusbitu lillahi ta'ala min sifat illa ma dalla al-kitab wa sunnah 'ala thubutihi. Muskilahnya di manuskrip ana fala tus pakai ta. Itu bisa dibaca fala tusbatu lillahi ta'ala min sifat. Maka tidak tertetapkan untuk Allah taala dari sifat-sifat kecuali apa yang ditunjukkan Al-Kitab dan As-Sunnah terhadap ketetapan dari sifat tersebut. Jadi sifat-sifat ya tauqifiyah. Sifat-sifat tauqifiyah berhenti dengan ada hanya ada apa yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik, istamir. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kaif rahimahullahu taala. Rahimahullahu taala. La La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsah aw wasafa bihi rasul wasafahu bihi rasuluhu la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuh aw nafsah aw wasafa bihi rasulahu wasafahu ada hunya situ enggak ada aw was aw wasafahu bihi rasuluh insyaallah la yatajawazul quran wal hadis. Baik, antum doa apa sih di Mekah kok banyak salahnya sekarang, kenapa ya, apa yang antum doakan? Baik, lanjut. Baik, itu dulu. Imam Ahmad berkata rahimahullah la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu. Allah tidak disifatkan dengan apapun kecuali dengan apa yang telah dia sifatkan dirinya dalam Al-Quran atau yang Rasul sifatkan tentang Allah. La yatajawazul Qur'anu wal hadith. Tidak layak untuk melampaui Al-Quran dan hadith. Ya, bikin-bikin sendiri, mensifati Allah dengan sendirinya. Ya. Begitu. Baik, walidalalatil kitab wassunnati ala subutis sifati salasatu aujuh al-awwal at-tasrihu bis sifati kal izzati wal quwwati wal rahmati wal batashi wal wajhi wal yadaini wa nahwihima as-sani tadammunul ismi laha mithlu al-ghafur mutadamminun lil maghfirah was-sami'u mutadammanun lis-sam'i mutadamminun was-sami'u mutadamminun lis-sam'i wa nahwu dhalik angdiril qa'idata ats-tsalisata fil asma' ats-tsalis at-tasrihu dalil. Telak. Hah? Terus apa dong? Litasrihi. Bitasrihi. Hah? Oh, tambahinlah alifnya. Enggak ditambahin juga enggak apa-apa. Enggak dimarahin kok. At-tasrihu. Ats-tsalits at-tasrihu bi fi'lin aw wasfin dalin 'alayha. Dalin 'alayha kal istiwa'i 'alal 'ash wan nuzuli ila samai dunya wal maji wal maji'i lil fasli bainal ibadi yaumal qiyamah wal intiqami minal mujrimin ad-dal 'alayha 'ala at-tartibi qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa wa qawli an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya wa qawli Allahi ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa qawlihi inna minal mujrimina muntaqim. La, bacanya inna minal mujrimina muntaqimun. Baik, ahsan, jazakallah khair. Dalam dalil Al-Kitab dan Al-Sunnah, pendalilan dalam Al-Kitab Al-Sunnah akan tertetapkannya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bisa dari tiga sisi, ya. Antum bisa mendapatkan pernyataan tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an atau Sunnah dengan tiga sisi atau metodologi, imma dengan cara at-tasrih bi sifah, yaitu sarahatan strike langsung menyebutkan sifat-sifat tersebut seperti izzah, ya, al-quwwah, ar-rahmah, al-batsh, batsha rabbika, ya, wajhu rabbika, bal yadahu mabsutatan. Itu semua sifat-sifat ini, baik sifat khabariyah dzatiyah atau sifat fi'liyah dan seterusnya, langsung Allah SWT sebutkan, ya. Nah, kemudian bisa juga dengan mendapatkan sifat-sifat Allah Taala dalam metodologi kedua, tadammunul ismilaha, yaitu cakupan kandungan makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semua asmaullah taala a'lam wa awsaf. Semua nama-nama Allah taala itu nama alam dan juga nama awsaf, nama sifat. Maksudnya ada untuk sifat juga. Mengandung makna sifat. Seperti al-ghafur mutadhamminun lil maghfirah. Ghafur mencakup mengandung makna maghfirah. Maka maghfirah adalah sifat Allah. As-sami' mengandung makna as-sama'. Maka as-sama' menjadi sifat Allah. Dan seterusnya. Al-thalith, yang ketiga, at-tasrih. Dengan sarahatan, dengan strike, langsung menyebutkan fi'il. Atau pensifat yang menunjukkan atas sifat-sifat. Kalistiwa ala al-arsh, beristiwa di atas arsh, beristiwa di atas arsh. Thumma istawa ala al-arsh, istawa ala al-arsh, ini fi'il Allah yang melakukan, maka ini menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal nuzul ila samai dunya wal maji' lil fasli wa ja'a rabbuka, ya kan? Ja'a rabbuka, datang Rabbmu. Maka sebagian orang mengingkari itu. Enggak, Allah enggak datang. Karena datang itu adalah perbuatan makhluk. Nah, kan yang ngomong Allah, ja'a rabbuka, datang Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut ja'a rabbuka, ini fi'il madhi. Tasrih bi fi'il. Ya, al-intiqam baina al-mujrimin. Nah, al-intiqam ini disebutkan dalam as-sajdah, inna minal mujrimina muntaqimun, bukan dengan fi'il madhi atau mudhari, bukan, tapi dengan isim fa'il muntaqimun, yaitu menunjukkan berintiqam. Di sini muntaqim, apakah itu adalah nama Allah? Nama Allah bukan? Tidak, dia sifat Allah Subhanahu wa taala. Intiqam tidak sampai ke nama Allah Subhanahu wa taala, karena memiliki posibilitas negatif. Intiqam memiliki posibilitas negatif. Kadang-kadang bisa dimaknai dendam. Intiqam di sini maknanya membalas keburukan terhadap orang-orang mujrim. Karena bukan karena apa-apa, melainkan karena orang mujrim itulah yang terlebih dahulu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan keburukan. Qauluhu ta'ala ad-dali 'alaiha 'ala tartib, yang menunjukkan seperti ini, qauluhu ta'ala ar-rahman 'ala al-'arsy istawa, berarti ini sifat istiwa karena ada tasrih dengan fi'il. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya, ini tasrih langsung menyebutkan perbuatan Allah turun. Wa qauluhu ta'ala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, jaa rabbuka tasrih bi fi'il. Wa qauluhu ta'ala inna minal mujrimina muntaqimun, muntaqimun, ini adalah wasf dan sifatan yang menunjukkan adanya sifat Allah Subhanahu wa taala yang bernama intiqam. Sifat tersebut intiqam, membalas keburukan sesuai dengan keburukan orang yang atau pihak yang Allah taala balas untuk mereka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa huwa al-musta'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan qa'id al-musla an-nisful awal. Insyaallah pada pekan depan kita akan memulai al-babus tsalits qa'idu fi adillatil asma'i was sifat, dalam dalil, dalam dalilnya, pendalilannya, bukan dalam kaidah asma dan kaidah sifatnya lagi, ya. Sudah selesai itu insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang telah kita pelajari dan melanggengkan kajian ini sampai Allah taala berikan istiqamah hingga khatamnya kitab ini insyaallah taala. 2019 ganti kitab insyaallah. Ya. Antum bikin hashtag itu, ya. Gitu. Nanti ada pemilihan kitab. Ada kandidat terbesar apa? Hamawiyah. Talkhisnya aja Majmu' Fatawa, ya misalnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.